jemu-jemu, mata memandang. Aku namakan di kau jika malam sinar matamu menari-nari masuk menembus ke dalam jantung kamu. Aku terpikat masuk perangkat apa daya asmara sudah melekat. Jika malam siapakah gerangan Tuhan? Jika malam dari bukankah Tuhan? Oh, cerita kita segera tiba di negara kita akan berpisah. Berilah nama, alamat serta esok lusa boleh kita jumpa pula. Jika